Ini sesi yang paling berat itu sesi pertanyaan. Walaupun bagi sebagian orang malah sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini kalau tidak sesuai materi tidak akan saya jawab pokoknya. Enggak persiapan maksudnya ya. Kalau sesuai materi insya Allah sudah cukup yang tadi. Masuk ya kurang. Nah ini. Ini pokoknya begitu. Enggak sesuai materi tidak dijawab. Apa ada khasiat khusus dengan bacaan Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Ya sama dengan Hasbunallah wa ni'mal wakil itu sama. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya ini membawakan banyak riwayat tentang apa namanya? Fungsi mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Dan riwayat yang paling sahih itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada beberapa riwayat di sini, tapi intinya di situ. Doa ini kita baca atau zikir ini kita baca saat menghadapi situasi yang sulit, yang rumit, yang berat, menghadapi musuh, menghadapi banyak persoalan, ya kita ucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir. Adapun ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir pun tidak mengapa, karena itu juga bagian dari doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya di luar materi, berarti materinya bisa dipahami alhamdulillah kan gitu. Kalau ini enggak apa-apalah. Kalau mau jadi ustaz sekolahnya apa? Enggak ada sekolah khusus. Cukup anaknya didaftarkan di apa Ma'had Umar bin Khattab sudah terima jadi aja. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Ini insyaallah yang kita maksud, yang dimaksud anak, untuk anaknya ini. Kita harus persiapkan anak-anak kita, generasi berikutnya ini, ya kan? Oh, sini yang buku biasa juga. Untuk habis maghrib, ya khair insyaallah. Iya kan? Jadi salafi itu harus siap menjadi agen-agen dakwah, menjadi ujung tombak, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya antum semua, bukan kita. Antum semua itu jadi agen-agen dakwah, ujung tombak. Orang menilai dakwah salafiyah, orang menilai dakwah salafiyah secara umum, itu yang dinilai pertama bukan ustadznya, tapi antum semua. Karena antumlah yang berhadapan langsung dengan mereka. Mereka mana kenal ustadz A, ustadz B, ustadz C di kampung loh. Mana kenal mereka ustadz Mohtar. Tetangga-tetangga antum, kerabat dan keluarga antum. Yang dikenal ya Pak Sugiyo, yang dikenal ya Pak Khairul, yang dikenal adalah Pak Ahmad, yang dikenal adalah Mas Abdullah. Itu yang dikenal oleh masyarakat dan tetangga kita. Antum yang harus jadi ujung tombak. Jangan sampai, oh salafi kayak gini. Kok tahu? Lah itu orangnya kayak gitu. Aduh, jangan ya kan? Itu makanya memang betul kata Ami Ahmad tadi. Bukan cuma anak-anak, dibuka juga yang tua-tua di sini. Sampai simbah-simbahnya juga dibuka di sini. Jadi semuanya harus jadi ustaz. Semuanya harus jadi ustaz. Ini juga gak apa-apa, karena terkait dengan mukadimah tadi. Bagaimana cara memberi semangat kepada suami agar lebih semangat dalam menuntut ilmu? Karena kadang masih bimbang, apakah pada saat itu dia akan berangkat kerja atau berangkat untuk menuntut ilmu. Insya Allah, keterangan sesi pertama tadi sudah cukup. Ya kan? Karena sesi pertama tadi kan mukadimah, supaya menyadarkan kita untuk apa? Untuk talabul ilmi. Ya kan? Kalau misalkan yang bertanya seorang istri, ya sudah, yang bisa dilakukan adalah mendoakan suaminya agar semangat untuk talabul ilmi. Kemudian permintaan dan tuntutannya dikurangi, karena ada sekian banyak suami itu lebih memilih untuk bekerja karena alasan tuntutan istri. Iya kan? Iya kan? Banyak. Aku pengin gini, aku pengin gini, aku pengin begini. Sudah. Tapi sampaikan terus terang, Mas, Kak, Bang, atau misalkan panggilan apapun lah, iya kan? Alhamdulillah kehidupan kita sudah cukup. Aku udah bisa nerima. Ini pun yang Allah berikan sudah cukup banyak. Apalagi kalau kita lihat, kita bandingkan mereka yang lebih susah dari kita, kita hidupnya masya Allah. Saya senang banget. Aku bersyukur sekali punya suami seperti kamu. Kan itu. Sekarang tugas kita, Mas, gimana kita bisa jadi orang yang pandai dalam agama? kita bisa belajar bersama. Aku tidak mengharapkan kamu sebagai apa penanggung nafkah kerja, tapi aku ingin menjadikan, aku ingin engkau menjadi imam buat kami, anak dan istrimu, imam urusan dunia dan juga imam urusan akhirat. Bisa menjadi imam sholat kami, imam ngaji kami, imam belajar kami, kan itu. Disampaikan secara terus terang aja. Insya Allah seorang suami kalau punya istri seperti itu juga akhirnya lerem, bisa ngerem juga dia. Bener nih, iya sudah cukup. Kan itu. Nasi, sayur, sambel, lauk, kan itu ya kita makan sebenarnya. Satu jenis pun nggak apa-apa. Cukup insyaallah. Ini pertanyaan di luar materi ya memang. Enggak siap ini. Khair insyaallah. Itu oleh-olehnya apa kalau gitu sebelum ditutup? Paling enggak 3 nih. Dari Pekalongan 1, dari Banjarnegara 1, dari Pemalang 1 yang jawab ini. Yang dari Pekalongan siapa nih? Dari Batang 1, 4 berarti. Ya kesimpulannya apa? Walaupun nanti 4-4-nya menjawab sama itu malah bagus. Berarti kita sejalan dan selaras memang ya. Yang dari Batang dulu, Abu Amar. Apa kesimpulannya? Ngaji dari tadi sore itu. Singkat, ringkas, padat. Wah, pertama ini. Panjang ceritanya ini. Gak apa-apa, boleh. Ya. Oke. Ya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Itu sudah bisa jadi bekal insyaallah, ya kan? Yang Batang, yang Pekalongan, kota sama kabupaten dianggap satu aja. Yang ngacung siapa ini? Biar cepet, kan antum mau pulang juga kan? Kalau nggak dijawab-jawab nggak pulang-pulang kita. Yang dari Pekalongan nggak apa-apa, nggak usah malu-malu mas. Siapa? Monggo, Pekalongan ya? Ya. Ya, kayak aja. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Jangan sampai kita terlena seperti itu. Memang seperti itu musuh-musuh Islam, ya kan? Ini Pekalongan, yang Pemalang, ada enggak Pemalang nih? Kalau ada ya jawab ada, jangan bilang, "Hah, ada." Tafadhol, Pak. Pak siapa? Topan. Pak Topan, silakan Pak Topan. Jangan menggubri kitab-kitab yang disebarkan oleh non-muslim. Ya. Jazakallah khair. Masya Allah agar itu. Itu udah prinsip kita. Pemalang ya kan. Banjarnegara. Ada kan Banjarnegara ya. Kali Bening. Mana Banjarnegara. Ini gak pulang-pulang gak bubar-bubar loh ini kalau gak dijawab ini. Serius ini. Mana yang Banjarnegara ya. Oh iya Ustaz Abdurrahman. Fadhil Abdurrahman Firdaus. Perwakilan gak apa-apa. Biar ditutup. Gak ditutup dulu nanti ini. Serius ini. Ya. Ya. Ya. Ya. dan yang lain. Alhamdulillah ya kan. Khair. Fala takhafuhum wa khafuni. In yansurkumullah fala ghalibalakum. Wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Baik, kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat untuk amal kebaikan kita, bisa menjadi sebab turunnya berkah buat kita dan keluarga kita serta apa? Harta, waktu dan apa yang kita miliki. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.